بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر المسلمين حضرين segenap saudaraku kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa satu hadis bab ke-42 dari kitab Riyadhus Salihin. Bab ke-42 berkaitan dengan birru asdiqail ab wal um wal aqarib waz zaujah wasair man yundabu ikramuh. Bab yang berkaitan untuk menjaga atau berbuat baik kepada teman-teman ayah dan juga ibu dan juga karib kerabat dan juga istri dan juga selainnya, terhadap siapa yang layak untuk dimuliakan. 6. Jaga, menjalin, melanjutkan hubungan baik dari astiqa, teman-teman dekat orang tua kita, istri kita, suami kita, karib kerabat, dan sebagainya, yang memang layak untuk dijaga hubungan baiknya, terkhusus kaitannya dengan hubungan baik yang dijalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian yang lalu kita berada pada hadis yang ke-4, sedangkan bab ini memiliki 5 hadis. 6. Sebelum kita melangkah pada hadis yang ke-5, mengingatkan bahwa hadis ke-4 melalui jalan Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, tidaklah aku cemburu kepada salah seorang dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya dibandingkan kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu anha. 6. Cemburu sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang maknanya adalah perasaan dalam diri manusia yang ingin kecintaan kawannya khusus untuk dirinya dan tidak untuk yang lainnya. 6. Demikian beliau mendefinisikannya. Dan itu satu hal yang lumrah, wajar. 6. Ada pada diri yang namanya manusia, terkhusus kepada kaum wanita. 6. Maka terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha kecemburuan kepada istri pertama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Khadijah. Berkaitan kedua ummahatul mukminin tersebut, mana yang paling afdal, apakah Aisyah ataukah Khadijah? Naam, maka para ulama di sana terjadi perbedaan pendapat sebagaimana telah dijelaskan. Maka pada kesempatan kali ini untuk mengingatkan, 6. Sebagian para ulama menyatakan bahwa Khadijah lebih utama, afdal dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha. 6. Pendapat yang lain, sebagian para ulama menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha afdal, lebih utama dibandingkan Khadijah radhiyallahu anha. Dan bagian yang ketiga, sebagian ahlul ilmi memberikan rincian. 6. Maka pendapat yang ketiga ini menyatakan bahwa masing-masing keduanya, dari keduanya memiliki keistimewaan atau kelebihan yang tidak didapati pada yang lainnya. 6. Khadijah memiliki keistimewaan yang tidak didapati, diperoleh oleh Aisyah. 6. Aisyah memiliki keistimewaan apa yang tidak diperoleh atau didapati atau dimiliki oleh Khadijah. Sehingga pendapat yang ketiga memberikan rincian seperti itu. Bagaimana lebih jelasnya? Ketahuilah bahwa pada awal risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diragukan lagi keistimewaan itu didapati oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, apa yang tidak didapati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tidak mungkin untuk memang disamakan atau disejajarkan. 6. Mengingat dalam sejarah bagaimana dukungan Khadijah radhiyallahu taala anha kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus awal mula beliau menyiarkan dakwah, mendapatkan dukungan yang besar, dibesarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihibur, nam didinginkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam untuk terus melanggengkan dari dakwah tadi. Khadijah seorang wanita saudagar yang memiliki harta, dukungan dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besarnya. 6. Maka awal mula merintis dakwah, disitulah perlu adanya dukungan. Maka dukungan itu datang dari yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Sedangkan terkait sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keutamaan tadi ada pada Aisyah. Khadijah telah wafat Naam. Tentunya setelah itu barulah beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah yang memiliki keutamaan. Naam, dari sisi mana? Dari sisi penyebaran ilmu. Dari sisi penyebaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi apa? Memberikan hidayah, petunjuk kepada ummah. Naam. Ketika datang sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, masalah itu, maka mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam permasalahan-permasalahan terkhusus yang berkaitan di dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bisa terlihat secara transparan kecuali istri beliau radhiyallahu taala anha. Naam. Maka jalan tengah dalam masalah ini, mana yang afdol keduanya, kita menyatakan ini afdol dari satu sisi, sementara yang ini afdol pula dari sisi yang lainnya. Demikianlah jalan yang kita tempuh adalah jalan keadilan. Demikian didudukkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya Aisyah dan Khadijah. Naam. Dan juga selain keduanya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati ma'ahu, di dalam jannah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian sikap Ahlus Sunnah. Naam. Kata Aisyah tadi menyatakan, tidaklah aku cemburu kepada seorang wanita, seorang istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa ma raaituha qat, dan aku belum pernah sama sekali mengetahuinya, melihat Khadijah itu bagaimana. Naam. Walaupun tidak pernah tahu, tidak pernah ketemu, tetapi kecemburuan itu ada. Naam. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir dzikraha, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali, banyak kali menyebutnya, menyebut Khadijah. Naam. Wa rubbama dzabaha syat, dan terkadang beliau sering juga menyembelih kambing. Tsumma yuqatti'uha a'dha'a, kemudian beliau potong-potong dagingnya. Naam. Tsumma yab'atsuha fi sada'iq Khadijah, kemudian beliau kirimkan daging tadi ke karib atau ke teman-teman dekat Khadijah. Farubbama qultu lahu, dan terkadang muncul pada diriku menyatakan kepada beliau, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah, seakan-akan tidak ada di dunia ini kecuali Khadijah. Nah, fayaqul, maka Nabi pernah menyatakan, innaha kanat wa kanat. Naam. Bahwa dia begini dan begitu. Wa kana li minha walad, dan darinya aku dikaruniai anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala melaluinya. Melalui Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Maksud pengulangan sekaligus juga mengingatkan kita kembali pada hadis yang keempat, karena padanya ada riwayat-riwayat berikutnya yang akan disampaikan pada kesempatan malam ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa in kana la yadhbahu syat, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing. Fayuhdi fi khala'iliha, beliau hadiahkan kepada khala'il. Khala'il adalah jamak dari kata khalilah. Khalilah itu teman dekat, atau bisa dimaknai juga kekasih. Naam. sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilullah, kekasihnya Allah. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiahkan daging kambing tadi kepada teman-teman dekatnya Khadijah, walaupun Khadijah tadi telah tiada. Minha ma yasa'un yasa'uhunna, darinya apa yang bisa mencukupi untuk mereka. Demikian riwayat lain untuk saling menambahkan dari riwayat yang ada. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain pula, kana idza dzabaha syat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyembelih kambing itu, yaqul, beliau menyatakan, irsilu biha, kirimkan daging kambing ini kepada ila asdiqa Khadijah, kepada teman-temannya Khadijah. 6 sampai seperti itu. Begitu kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepadanya. 6. Sulit bagi beliau untuk melupakannya, karena terasa membekasnya dukungan beliau radhiyallahu ta'ala anha kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian riwayat yang berikutnya, qalat istadzanat Halah bintu Khuwailid ukhtu Khadijah, telah meminta izin seorang yang bernama Halah bintu Khuwailid. Siapa Halah? Adalah saudari. Saudari itu berarti saudara perempuan dari Khadijah. Halah binti Khuwailid meminta izin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa isti'dzan Khadijah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui izinnya Khadijah. Teringat beliau dengan Khadijah. Naam. Dari caranya dan sebagainya, maka teringat dengan istri beliau. Naam. Fartahalidhalik. Naam. Maka beliau jadi terasa tenang. Naam. Dengannya. Lidhalik. Faqala. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, doakan, Allahumma Halah bintu Khuwailid. Ya Allah, dialah Halah bintu Khuwailid. Naam. Karena saking gembiranya, terasa dinginnya hati beliau ketika Halah bintu Khuwailid tadi datang meminta izin kepada Nabi SAW, menyebabkan beliau teringat kepada Khadijah. Naam. Begitu berbekasnya, sangat mendalam pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tadi pada riwayat asal menyebutkan, kata Aisyah, beliau seringkali menyebut-nyebut tentang Khadijah, sampai-sampai kata Aisyah, seakan-akan di dunia ini tidak ada manusia lain kecuali dia. Alhasil dari hadis ini di kaitkan oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah melanjutkan hubungan baik dengan teman-teman orang tua kita, termasuk juga istri kita atau sebaliknya suami kita. Nah, itulah asyahid atau bukti dari hadith dan sekian riwayat-riwayat yang berbeda untuk saling menjelaskan satu dengan lainnya. Kita melangkah pada hadis yang kelima, hadis yang terakhir dengan urutan ke-345. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, seorang sahabah yang tidak asing lagi bagi kita, beliau adalah Anas ibnu Malik. Seorang sahabah yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa bulan beliau melayani Nabi? Berapa? 10 tahun, tidak kurang dari 10 tahun Anas melayani manusia termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau menyatakan, kharajtu ma'a Jarir ibni Abdullah al-Bajali. Suatu hari aku pernah keluar bersama sahabah yang bernama Jarir ibni Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, fi safarin, dalam suatu perjalanan, dalam suatu safar. Fakana yakhdumuni, kata Anas, Jarir melayaniku. Naam. Padahal Jarir lebih tua umurnya dibandingkan aku. Wa huwa asannu minni, beliau lebih tua umurnya dibandingkan aku. Naam. Akan tetapi mengapa Jarir kemudian terdorong untuk melayani Anas bin Malik? Naam. Faqultu lahu, maka Anas menyatakan kepada Jarir dengan pelayanannya tadi, tawaran pelayanannya tadi, la taf'al, jangan kamu lakukan seperti ini kepada aku. Ya, ini tidak pantas. Aku ini lebih muda. Nah, tidak pantas engkau lakukan ini kepada aku. Demikian bahasa yang semakna, la taf'al, jangan kau lakukan. Naam. Faqala, Jarir menyebutkan alasannya, inni qad ra'aitul ansar, sungguh aku telah menyaksikan kaum Ansar. Siapa kaum Ansar? Sahabah yang berasal atau berdomisili di Madinah, atau berasal dari Madinah. Mereka adalah kaum Ansar. Sementara kaum Muhajirin adalah kaum yang datang hijrah. Naam. Dari Mekah menuju Madinah. Maka dinamakan kaum Muhajirin. Ansar adalah kaum yang ada di sana menyambut kedatangan Muhajirin. Naam. Maka kaum Ansar memiliki keutamaan. Kata Jarir menyebutkan alasannya, sungguh aku telah melihat kaum Ansar tasna'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'a, melakukan, memperbuat suatu amalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bagaimana mereka berbuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alaitu ala nafsi, sehingga dengan itu aku bersumpah. Naam. Dalam hatiku, alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu, bahwa aku tidak akan bersahabat dengan salah seorang dari mereka, kaum Ansar, illa khadamtuhu, melainkan aku berusaha untuk melayaninya. 6. Hadits ini adalah hadits yang sahih, muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah secara bersamaan. 6. Dari hadits ini tampak sikap yang dilakukan oleh Jarir kepada Anas, nam, sebagai bentuk memuliakan, nam, siapa yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tadi telah kita ingatkan bersama siapa Anas, nam, siapa yang dilayani Anas, maka Rasulullah SAW telah tiada, maka Jarir berusaha untuk berbuat baik kepada Rasulullah SAW dengan cara melalui teman-teman dekatnya beliau, terkhusus yang melayani sedemikian lama kepada Rasulullah SAW, suatu hal yang sangat pantas untuk dimuliakan dan dihormati. Nah, terlebih dari kalangan kaum Ansar. Nah, maka memuliakan sahabat seseorang, kata Syekh Ibn Utsaimin, itu berarti memuliakan orang itu sendiri. Jarir bermaksud memuliakan Anas, nam, memuliakan Rasulullah SAW melalui sahabat beliau, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula menghormati. Nah, menghormati seseorang adalah pula menghormat, adalah seperti menghormati orang itu sendiri. Nah, maka oleh sebab itu dia menjadikan penghormatan kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Jarir kepada kaum Ansar adalah bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah syahid dari hadis ini, bentuk melanjutkan, menjaga hubungan baik apa yang telah dijalin dan telah dipupuk oleh yang telah menjalin sebelumnya. Naam. Orang tua kita, demikian pula karib kerabat kita dan yang lainnya yang memang pantas untuk dimuliakan. Orang itu baik agamanya, sahabat orang tua kita. Nah, maka orang tua kita telah mendahulinya, maka teman-temannya masih ada. Berusaha kita jalin terkhusus, apalagi kita bisa memanfaatkan untuk mengarahkan, meluruskan, menyampaikan dakwah dan sebagainya. Nah, sehingga sahabat dia, anak keturunannya tetap diingatkan atau tetap terjalin hubungan baik dengannya. Itulah hadis-hadis yang telah tersampaikan berkaitan dengan bab ke-42 ini. Yang dengan itu selesailah tuntas bab tersebut, 1 ayat dan 5 hadis-hadis yang sahih secara keseluruhannya insyaallah taala. Nah, kita melangkah pada bab berikutnya, 43. Al-Muallif rahimahullahu ta'ala sebutkan bab ikram ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim. Naam, wa bayanu fadlahum. Bab ini masih menyebutkan tentang memuliakan. Yang dimuliakan di sini adalah ahlu baiti Rasulullah, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus bayan fadlahum, penjelasan tentang keutamaan mereka. Bagaimana prinsip ahlu sunnah wal jamaah di dalam kita menyikapi terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. D. disebutkan oleh muallif dua ayat Al-Quran dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama pada surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Demikian ayat ke-33 diambil dari tengah ayat. Adapun awal ayat tersebut menyatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Maknanya, Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada istri-istri Nabi Naam sallallahu alaihi wasallam, walaupun konteksnya kepada mereka, tetapi untuk keseluruhan wanita-wanita muslimah yang beriman. Apa yang Allah perintahkan? Waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita beriman, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Redaksinya khusus kepada wanita, terbukti dengan kata ganti kunna dan juga waqarna. Qar artinya menetaplah, tapi karena wanita qarna, qarna, dan menetaplah kalian wahai para wanita, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Perintah dari Allah Jalla wa'ala, wanita jika tidak memiliki hajat, keperluan yang mendesak, maka hukum asalnya dia menetap di rumah-rumah mereka, mengamalkan dari firman Allah Jalla wa'ala pada surat dan ayat ini. Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan agar mereka menetap di rumah-rumah mereka. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj, bersolek, berhias, tabarrujal jahiliyatil ula, dengan tabarrujnya atau cara tabarrujnya jahiliyah yang pertama. 6. Jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka jahiliyah ada dua, jahiliyatul ula sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan adapun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kejahiliyahan yang bersifat umum itu telah tiada dengan sebab telah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan Al-Quran, telah disampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jahiliyah yang sifatnya parsial, 6, bagian-bagian itu masih ada juga di kalangan umat ini. Maka Allah Jalla wa'ala melarang wanita-wanita beriman untuk mengikuti jejak jahiliyah yang pertama di dalam bersolek tatkala mereka keluar dari rumahnya. Wa aqimna shalah, Allah perintahkan berikutnya terkhusus juga buat mereka dengan kata ganti khusus, dirikan oleh kalian salat, wa atina zakah, tunaikan zakat, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatlah kalian wahai para wanita kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu Allah menyatakan innama yuridullah, sesungguhnya hanyalah Allah Jalla wa'ala menginginkan, liyudhiba ankum, untuk membersihkan pada kalian, Ar-rijsa, kotoran atau najis. 6. Ahlal bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirukum tathhira. Dan Allah jalla wa ala berkeinginan untuk membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan memuliakan terhadap ahlul bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk pula dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Maka keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua bagian. Jika ada yang bertanya siapakah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan keluarga Nabi terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah orang-orang kafir. Maka mereka bukan dari keluarga beliau sekalipun dari kerabat beliau menurut nasab. Jika secara nasab, silsilah, ada keterkaitan dengan keluarga Nabi, tapi dia bukan Muslim, tidak mau mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Dan dia keluar, bukanlah dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu mereka tetap bukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa menyimpulkan demikian? Disimpulkan berdasarkan surat Hud ayat 45. Sebagai pendalilan pada surat Hud ayat tersebut. 6. Peristiwanya Nabi Nuh alaihi salam dengan putranya. Wa nada Nuhur rabbahu, ketika Nuh memanggil Allah jalla wa ala, faqala rabbi innabni min ahli, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya putraku itu dari keluargaku, min ahli, wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin, dan sungguh janjimu adalah hak dan engkau adalah sebijaksana dari zat yang maha bijaksana. Qala ya Nuh, apa kata Allah, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, sungguh dia itu bukan keluargamu. Putranya sendiri, anak kandungnya, dari darahnya. Allah katakan laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Allah sebutkan alasan kenapa bukan keluargamu, karena amalannya bukan amalan yang saleh. Allah tidak katakan karena amalannya sayyi', amalannya jelek, tapi Allah bahasakan innahu amalun ghairu salih, amalannya bukan amalan yang saleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, maka janganlah engkau bertanya kepadaku apa yang tidak ada ilmu padamu, kata Allah. Inni a'iduka an takuna minal jahilin, sungguh aku mengingatkan kamu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Demikian Allah jalla wa ala mengingatkan. Berdasar dari ayat ini bahwa kalau itu ada kaitannya dari sisi nasab tetapi tidak bertauhid, dia musyrik, dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan keluarga beliau. Naam. Maka di antara orang-orang yang beriman dari kerabat beliau adalah bagian dari keluarga beliau. Orang-orang yang beriman, 6, dari kerabat beliau bagian dari keluarga beliau. Di antaranya adalah para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Sudah isya ini. Nah, maka istri beliau dari sekian istri yang ada yang bukan dari jalur keluarga beliau tetapi beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya sampai di sini dulu sementara berkaitan dengan pembagian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua bagian dan kita masih pada bagian yang pertama. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang benar semata-mata datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Jika ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.